bernapas, bicara, lalu berlari. Itulah mula hidup seorang manusia. Keriput terkapar dan lalu mati. Itu petanda batas hidup manusia. Dunia yang serba tidak pasti. Coba mati.